Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah, wa man yudlilhu fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita telah menyebutkan bab yang ketiga, yaitu tentang al-ifk, tentang membebaskan budak. Dan barakallahu fikum, masalah pembebasan budak ini sesuatu yang disyariatkan, baik berdasarkan Al-Quran, hadith-hadith Nabi, dan juga adanya kesepakatan daripada umat Islam atau para ulama-nya. Kemudian berikutnya adalah tentang keutamaan al-itsq, membebaskan budak. Qala fadluhu, keutamaannya. Al-itsqu min afdalil qurubat wa ajalli ta'at lima ja'a fi fadlil itqi min qawlihi ta'ala. Al-itq, barakallahu fikum, termasuk dari qurubat, amalan-amalan yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk dari yang utamanya, termasuk dari yang utama dari amalan-amalan yang bisa mendekatkan diri kepada Allah. Wa ajalli ta'at, dan termasuk ketaatan yang besar. Hal ini sebagaimana telah datang tentang keutamaan al-itsq, membebaskan budak, min qawlihi ta'ala, dari firman Allah, fakku raqabah. Fakku raqabah dalam surat Al-Balad, artinya naam, ya'ni takhlisus syakhsi minar rik, membebaskan seseorang dari perbudakan. Waqad warada dzalika fi ma'radi bayani at-tariq allati fiha an-najatu wal khairu liman salakaha ala wa hiya itqur riqab. Ayat ini, faqqu raqabah, membebaskan budak, datang penyebutannya pada konteks penjelasan jalan yang mana padanya terdapat keselamatan dan kebaikan. Faqqu raqabah, ayat ini datang pada konteks, pada sirah yang mana disebutkan, konteks tersebut menyebutkan tentang cara atau jalan yang ditempuh bagi orang-orang yang ingin mendapatkan keselamatan dan kebaikan. Nah, dan di antara jalan yang harus ditempuh bagi orang yang ingin mendapatkan keselamatan dan kebaikan adalah itqur riqab, membebaskan budak. Sehingga oleh karena itu ayat ini menjelaskan tentang keutamaan apa? Membebaskan budak, yang mana barang siapa yang melakukan amalan ini dengan ikhlas mengharapkan ridho dari Allah Azza wa Jal, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjanjikan padanya kebaikan dan keselamatan. Wa taqaddam ma'ana haditsu Abi Hurairah radhiyallahu anhu qabla qalilin fi fadlil ibki. Dan telah berlalu bersama kita hadits Abu Hurairah tentang baru saja tentang keutamaan membebaskan budak qabla qalil, baru saja yakni disebutkan di pembahasan di atas. 6. Dan kemudian di sini penulis menyebutkan hadits yang lain, wa an Abi Umamah radhiyallahu anhu aidan ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abi Umamah. Dalil yang kedua tentang keutamaan barakallahu fikum, keutamaan membebaskan budak. Yang pertama apa? Hadits Abu Hurairah. Yang kedua adalah hadits Abu Umamah. Qala ayyu mamri'in muslimin a'taqa imra'an musliman kana fikakuhu minan nar. Seorang muslim siapa saja yang membebaskan seseorang muslim dari perbudakan, kana fikakuhu minan nar, maka hal itu menjadi penyelamat dia dari an-nar, menjadi pembebas dia dari neraka. Nah, akan menjadi pembebas dia, jaminan dia dari an-nar. Al-hadits. Hadits ini dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi dan disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah. Wan nususu fi fadlil 'ikki katsiratun jiddan. Nas-nas, dalil-dalil tentang keutamaan membebaskan budak banyak sekali, banyak sekali. Wa'idkur rajuli afdal min ikkil mar'ah. Membebaskan seorang budak laki-laki itu lebih utama daripada membebaskan seorang budak perempuan. Warraqabatu al-awla thamanan wal-anfus inda ahliha afdalu min ghairiha. Kemudian budak yang lebih berharga atau lebih mahal harganya itu lebih utama daripada yang di bawahnya. Nah, itu lebih utama daripada yang di bawahnya, yakni membebaskan budak yang lebih mahal harganya dan lebih berharga. Nah, di sisi majikannya, di sisi pasarannya itu lebih utama daripada yang di bawahnya. Nah, akan tetapi dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Nah, semua itu dilihat dari maslahat dan mafsadahnya. Dilihat dari mafsadah, maslahat dan mafsadahnya. Nah, kalau seandainya budak tersebut tidak mampu untuk berusaha, nah, tidak mampu untuk berusaha atau bahkan tidak mampu untuk mengurus diri sendiri, maka tidak maka yang seperti ini tidak perlu untuk dibebaskan. Kenapa demikian? Karena kalau seandainya dibebaskan akan menjadi beban terhadap dirinya dan juga akan menjadi beban terhadap orang lain. Biar majikannya yang terbebani barakallahu fikum dengan keberadaannya. Nah, begitu juga apabila ada seorang budak yang dikenal dengan kejelekan dan suka melakukan kerusakan dan kejahatan, maka kita katakan la tu'tiku, jangan dimerdekakan. Li'annahu idza a'taqtahu dhahaba yufsidu fil ard. Karena kalau seandainya engkau membebaskannya, bisa jadi dia akan melakukan kejahatan dan kerusakan di lingkungan. Wa kadzalika law kana idza a'taqa haraba ila al-kuffar wa sara 'alaina fa innana la nu'tikuhu. Begitu pula kalau seandainya kita bebaskan, ada kemungkinan dia akan kabur ke negeri orang-orang kufar dan menjadi musuh bagi kita, maka jangan dimerdekakan. Fal muhim anna qaunal itqi min afdalil qurabat muqayyadun bima idza lam yatarattab alaihi mafsadah. Yang penting, ini yang penting perlu digarisbawahi, bahwasannya membebaskan budak dikategorikan termasuk di antara keutamaan yang paling mulia, itu harus dilihat naam efeknya terkait dengan maslahat dan mafsadahnya. Kalau seandainya dengan dibebaskan atau dimerdekakan akan muncul mafsadah yang lebih besar, naam, maka barakallahu fikum tidak bisa hal ini dikatakan sebagai perbuatan yang bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi sampai dikatakan sebagai amalan yang paling afdol. Nah, enggak bisa. Tidak bisa dikatakan sebagai al-qurbat, apalagi sampai dikatakan sebagai amalan yang paling mulia atau yang paling besar. Nah. Sehingga oleh karena itu dikembalikan kepada maslahat dan mafsadahnya. Al-hikmah min masyru'iyyatihi. Hikmah dari disyariatkannya membebaskan budak. Syuri'al itku fil Islam li ghayatin nabilatin wa hikamin balighatin. Membebaskan budak disyariatkan di dalam Islam adalah untuk tujuan-tujuan yang mulia. Li ghayatin nabilah, tujuan-tujuan yang mulia. Wa hikamin balighah, dalam rangka untuk sebuah hikmah yang besar. Hikmah-hikmah yang besar. Famin dzalika, di antaranya adalah annahu takhlisul adami al-ma'sumi min dararir rid Rikki. Di antaranya adalah nam, dengan membebaskan budak seseorang menyelamatkan nam manusia yang harus dijaga hak-haknya dari nam bahaya rik, dari jeleknya perbudakan. Nam, banyak sekali nam madarrah dari perbudakan tersebut, sehingga apabila dimerdekakan, nam, kita bisa menjaga hak-hak manusiawinya. Nam, wa milku nafsihi. Kemudian yang kedua, dia bisa memiliki nam kekuasaan terhadap dirinya sendiri. Dia memiliki hak dan kekuasaan terhadap dirinya sendiri. Yang sebelumnya ketika dia naam berada di dalam perbudakan, dia tidak memiliki kekuasaan, kuasa atas dirinya. Nah, dia tidak bisa melakukan sholat berjamaah, dia tidak bisa melakukan amalan-amalan tertentu. Naam, dan masih banyak lagi naam kekurangan-kekurangan dari perbudakan tersebut. Sehingga dengan dibebaskan dia dari perbudakan, dia bisa memiliki kuasa atas dirinya sendiri. Dan kalau kita lihat pada kisah-kisah para sahabat yang masuk Islam dari kalangan budak, nah, banyak sekali dari mereka yang mendapatkan siksaan. Bahkan ada yang mati di bawah siksaan. Di antaranya adalah Sumayyah, ibunya Ammar bin Yasir. Nah, begitu juga Bilal bin Rabah dipakaikan baju besi kepadanya, kemudian dijemur di bawah terik matahari. Gak sampai di situ. Nah, dijemur di bawah terik matahari, kemudian ditindihkan di atas dadanya batu yang besar dan panas. Belum lagi diarak-arak dengan leher terikat, diteriaki, dihina, dilempari, dipukuli. Nah, ujian yang menimpa Bilal. Nah, mudarat yang menimpa pada dirinya. Dan dia tidak kuasa untuk menolak dan menahan siksaan-siksaan tersebut. Dan juga tidak diperbolehkan baginya untuk lari dari perbudakan. Nah, karena seorang budak yang lari dari majikannya haram hukumnya dan diancam dari dengan neraka. Nah, barakallahu fikum. Apabila seseorang yang terjatuh di dalam perbudakan, haram baginya untuk kabur, lari dari majikannya. Nah, dan bahkan diancam dari an-nar. Barakallahu fikum. Karena dia telah menjadi harta yang dimiliki oleh orang lain. Nah, wa tamkinuhu minatasarrifi nafsihi wa manafihi hasba iradatihi wa ikhtiyarihi. Dan ketika seseorang dibebaskan dari perbudakan, nah, di antara keutamaannya adalah memungkinkan bagi dia untuk berbuat sesuai dengan kehendaknya terhadap dirinya. Dia bisa berbuat untuk mendatangkan manfaat terhadap dirinya sesuai dengan kehendaknya dan sesuai dengan pilihannya. Nah, dia memiliki pilihan, dia memiliki kehendak, dan dia memiliki kekuasaan untuk melakukan apa yang dia inginkan. Nah, itu keutamaan-keutamaan, nah, tujuan-tujuan yang besar dan mulia dari disyariatkannya membebaskan budak di dalam Islam. Wa minha, dan diantara keutamaan dan hikmah disyariatkannya pembebasan budak, annallaha azza wa jalla ja'alahu kaffaratan lil qatli wal wat'i fi ramadan wal aiman. Bahwasanya Allah azza wa jalla telah menjadikan membebaskan budak ini sebagai kafarah bagi orang yang melakukan pembunuhan tanpa sengaja. Nah, enggak sengaja nabrak orang, kemudian orang yang ditabrak meninggal. Nah, kafarahnya apa? Nah, membebaskan budak, barakallahu fikum, atau berpuasa 2 bulan berturut-turut, tidak boleh putus, atau memberi makan kepada 6 orang fakir miskin. Nah, walwat'i fi Ramadan, sebagai kafarah terhadap pelanggaran orang yang melakukan hubungan dengan istrinya pada siang Ramadan. Dan juga membebaskan budak menjadi kafarah terhadap aiman, terhadap sumpah-sumpah yang dibatalkan. Sumpah-sumpah yang dibatalkan. Nah, Allah Ta'ala alam bisawad. Al-mas'alatu tsaniyah, pembahasan yang kedua. Arkanul itqi wa syurutuhu wa sighatuhu wa alfadhuhu. Rukun-rukun dari membebaskan budak dan syarat-syaratnya. Sighat dan lafat-lafatnya. Nah, bagaimana sighah membebaskan budak, lafat membebaskan budak. Nah, karena di antara rukun dari membebaskan budak harus ada lafat. Nah, harus ada lafat yang dengan lafat tersebut yang diucapkan oleh orang yang membebaskannya. Nah, yang mana dengan lafat tersebut terbebasnya budak yang dimaksud. Yang pertama, arkanul itqi, rukun-rukun dari al-itq, dari pembebasan budak. Arkanuhu thalathatun, rukunnya ada tiga. Yang pertama adalah al-mu'tiq. Al-mu'tiq huwa syakhsul ladhi waqa'a minhul itqu li ghairihi, seseorang yang na'am berasal atau muncul pembebasan budak kepada orang lain, yakni orang yang membebaskan budak. Al-mu'tiq yaitu orang yang membebaskan budak. Asy-syakhsul ladzi, seseorang yang waqa'a minhu, naam, muncul darinya pembebasan terhadap yang lainnya, yakni orang yang membebaskan budak. Naam, orang yang memerdekakan. Yang kedua, al-mu'taq wa huwa syakhsul ladzi utiqa, yaitu seseorang yang dibebaskan, au waqa'a alaihi al-itqu, atau na'am terjadi pada dirinya pembebasan. Waqa'a terjadi pada dirinya al-itqu, pembebasan, yakni budak yang dibebaskan. Ini rukun yang kedua, budak yang dibebaskan. Rukun yang ketiga adalah as-sighah. Sighah itu adalah wahiyya al-alfadhu allati yaqa'u biha al-itqu, lafaz-lafaz yang dengannya terjadi pembebasan budak. Dengan lafaz-lafaz tersebut jatuhlah pembebasan budak, terjadinya pembebasan budak. Naam. Berikutnya syurutuhu, syarat-syaratnya. Yashtaritu li sihhatul itqi wa wuqu'ihi ma yali. Yashtaratu li sihhatil itqi wa wuqu'ihi ma yali. Disyaratkan untuk sahnya pembebasan budak beberapa syarat berikut ini. Nah, yang pertama, an yakunal mu'tiku mimman yajuzu tasarrufuhu, yaitu orang yang membebaskan, orang yang memerdekakan budak harus dari kalangan, harus dari kalangan orang-orang yang diperbolehkan untuk beraktivitas dengan hartanya. Nah, budak itu adalah harta, termasuk dari harta, dan bahkan diwariskan kepada ahli waris. Nah, bahkan bisa diwariskan kepada ahli waris. Maka orang yang membebaskan budak, nah, harus dari kalangan orang-orang yang boleh beraktivitas dengan hartanya, boleh bersedekah dengan hartanya, boleh untuk bertabarruk, memberikan hadiah atau hibah dengan hartanya. Siapa itu? Golongan orang-orang yang diperbolehkan untuk beraktivitas, melakukan apa saja terkait dengan hartanya. Naam, siapa itu? Wa huwa al-baligh al-aqil ar-rasyid al-mukhtar. Naam. Yaitu orang yang baligh, yang berakal, yang baligh, al-aqil, yang berakal, ar-rasyid, orang yang terdidik, al-mukhtar, dan dia bukan orang yang dipaksa. Naam, atas kemauan sendiri. Ini al-mukhtar. Fala yasihu al-itqu minas sabi. Sehingga oleh karena itu tidak sah pembebasan budak yang berasal dari seorang anak kecil yang belum baligh. Walal majnun walal ma'tuh. Begitu pula tidak sah pembebasan budak dari seorang yang gila atau orang yang hilang akalnya atau orang yang dungu. Nah, walal ma'tuh. Ma'tuh ini hilang akalnya atau dungu. Walal mukrah. Dan juga tidak sah pembebasan budak dari seorang yang dipaksa atau terpaksa. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, hal ini berdasarkan na'am barakallahu fikum sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan rufi'al qalamu an thalathah, diangkat pena atau tidak dicatat darinya terhadap tiga golongan. Anisabi hatta yablug, dari seorang anak kecil sampai dia baligh. Wa anil majnun, dari orang gila. Hatta yafid, sampai hilang penyakit gilanya, sampai dia sadar. Wa anin naim hatta yastaiqif, dan dari seorang yang tidur sampai dia terjaga atau terbangun dari tidurnya. Wa la yasihu itqul mukrah, dan juga tidak sah pembebasan budak yang berasal dari orang yang dipaksa. Kamala tasihu sa'iru tasarrufati, sebagaimana pula tidak sah seluruh tabarru'at sedekah-sedekah atau pemberian-pemberian dari orang yang dipaksa ini. Nah, bukan hanya sebatas pembebasan budak, bahkan sedekah yang dipaksakan atasnya pemberian, infak yang dipaksakan atasnya juga tidak sah. Nah, yang kedua, an yakuna malikan liman ya'tikuhu. Dia harus sebagai pemilik dari budak yang dia merdekakan. Nah, fala yasihul 'itqu min ghairil malik. Nah, sehingga tidak sah membebaskan budak yang berasal dari bukan orang yang memilikinya. Sehingga oleh karena itu apabila dia ingin membebaskan seorang budak, harus dibeli dulu budaknya. Nah, dia membeli dengan harga yang dia sepakati dengan pemilik budak yang pertama, kemudian setelah sah menjadi miliknya, barulah dia diperbolehkan untuk membebaskan atau memerdekakannya. Sebagaimana hal itu terjadi pada Bilal bin Rabah. Naam, beliau dibeli oleh Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Abu Bakar As-Siddiq memerdekakan Bilal bin Rabah. Sehingga oleh karena itu Umar bin Al-Khattab mengatakan, Abu Bakar Sayyiduna wa a'taqa Sayyidana. Abu Bakar itu adalah pemuka kita, dan dia juga telah memerdekakan salah seorang dari pemuka kita, yaitu Bilal bin Rabah. Yang ketiga, alla yata'allaqa bil mu'taq haqqun lazimun yamna'u itquhu. Yang ketiga, disyaratkan bahwa budak yang ingin dibebaskan tidak memiliki sangkut paut dengan hak yang mengharuskan tidak bolehnya dia dimerdekakan. Nah, dia tidak memiliki, barakallahu fikum, jejak digital yang mana berkaitan dengan hak orang, yang berkaitan dengan hak orang, sehingga hak tersebut mengharuskan atasnya untuk tidak boleh dimerdekakan. Seperti apa? Kadainin, seperti hutang. Budak tersebut memiliki hutang. Aujinayatin, atau dia memiliki perilaku atau kejahatan kriminal misalnya, jinayah. Fala yasihu itquhu, sehingga oleh karena itu tidak boleh dimerdekakan, hatta yuaddi ad-dain, sampai dia melunasi hutang tersebut, au tadfa'u diyatan jinayatihi, atau dia membayar denda dari pelanggaran yang dia lakukan. Nah, sampai dia melunasi hutangnya atau dia membayar denda, barakallahu fikum, dari pelanggaran yang dia lakukan. Ini yang ketiga. Yang keempat adalah, la budda an yakuna al-itqu bilafdhin sharih. Membebaskan budak harus dengan lafaz yang sharih. Harus dengan lafaz yang jelas. Nah, idhhab wa anta hurrun, pergilah, kamu sudah merdeka. Nah, u'tikuka, saya membebaskanmu atau saya memerdekakanmu. Nah, ini lafaz-lafaz yang sharih. Au ma yakumu maqamahu minal kinayat, atau boleh pembebasan budak dengan lafaz-lafaz kinayah yang mewakili lafaz-lafaz yang jelas tadi. Walayak fi fida lika mujarradun niyah, sehingga oleh karena itu tidak cukup dengan hanya sebatas niat saja. Nah, dia berniat di dalam hati bahwa dia membebaskan atau memerdekakan budak fulan. Nah, tapi tidak dia lafadzkan, hanya sebatas niat. maka tidak cukup hanya sebatas niat. Li'annahu izalatu mulkin atau milkin falayahsulu bin niyatil mujarradah. Karena membebaskan budak itu adalah menghilangkan kepemilikan atas budak tersebut. Falayahsulu bin niyatil mujarradah. Yang seperti ini tidak bisa diraih hanya sebatas dengan niat. Harus dengan lafad yang jelas atau dengan lafad kinayah yang dipahami barakallahu fikum dengan lafad tersebut bahwa dia membebaskan budak. Nanti akan kita jelaskan maksud dari lafad kinayah. Lafad kinayah dan contoh-contohnya. Yang ketiga, pembahasan yang ketiga adalah sighatuhu wa alfadhuhu. Lafad-lafadnya. Nah, tadi kita sebutkan di antara syarat membebaskan budak harus ada lafad, harus ada ucapan. Nah, sekarang kita akan membahas lafad atau ucapannya itu seperti apa. Alfadhu imma sharihatun. Lafad-lafad untuk membebaskan budak itu ada dua. Yang pertama imma shariha, lafadnya jelas. Wa hiya ma kana bi lafzil itqi wa tahrir. Wa ma tasarrafa minha, yaitu berupa lafad-lafad al-itq, lafadnya menggunakan lafad al-itq atau at-tahrir. Ataqo pakai ain, ta dan qaf, menggunakan lafad ain, ta dan qaf, atau lafad hur ha dan ra, at-tahrir. Wa ma tasarrafa minhuma, dan juga barakallahu fikum boleh juga menggunakan wazan-wazan sorof yang berasal dari dua lafaz tersebut. Nah, boleh menggunakan wazan fi'il madhi dengan lafaz ataqo, boleh juga menggunakan wazan fi'il amr, boleh juga menggunakan wazan fi'il apa? Mudhari. Nah, atau menggunakan lafaz masdar sama saja. Misalnya anta hurrun. Anta hurrun. Ini kan lafad masdar. Nah. Misal anta hurrun. Au muharrarun. Anta hurrun. Kamu merdeka. Au muharrarun. Kamu dimerdekakan. Au atikun. Kamu budak yang dimerdekakan. Au mu'taq. Maknanya sama. Au a'taqtuka. Nah. Atau saya telah memerdekakan kamu. Ini a'tab tuka, ini fi'il apa ini? Hah? Fi'il madhi. Iya. Anta hurrun. Ini wazannya masdar. Au muharrarun. Nah, ini wazannya maf'ul. Atik. Ini wazan fa'il. Nah. Mu'tab. Ini wazan apa? Maf'ul. Au a'tab tuka. Ini wazan apa? Nah. Madhi. Nah. Jadi berlaku seluruh wazannya. Al-muhim, lafadnya, sumber dari lafadnya menggunakan lafad al-itsq atau at-tahrir. Nah, kalau yang belajar sudah pernah belajar sorof, insya Allah paham. Nah, yakni dengan lafad al-itsq dan al-hur, dan berlaku wazan-wazan fi'il atau tasrif yang lain yang diambil dari kata dasar al-itsq dan al-hur. Hur. Nah, ini lafad yang pertama, yaitu lafad yang sharih, lafad yang jelas. Wa imma kinaiyah, lafad kinayah. Lafad kinayah itu adalah kullu lafdin yahtamilul ma'nal murad wa ghairu. Setiap lafad yang mana maknanya bisa bercabang, bisa bermakna yang diinginkan, dan juga bisa bermakna selainnya. Nah, maknanya bercabang, ini kinayah. Beda dengan sharih. Kalau sharih lafadznya maknanya jelas, maknanya satu, yaitu kamu dibebaskan, anta hurrun. Kamu dibebaskan. La yahtamilu ghairahu. Tidak ada kemungkinan makna yang lain. Nah, sementara lafadz kinayah masih ada kemungkinan makna yang lain. Memungkinkan makna yang dimaksud dan juga memungkinkan makna yang lain Sehingga oleh karena itu pada lafaz al-kinayah ini diharuskan ada niat. Diharuskan ada niat dari pelakunya. Nah, kaqaulihi idhab haitsu syi'ta. Seperti ucapannya, pergilah sesuai dengan kehendakmu. Nah, maknanya muhtamil, bisa bermakna dia itu membebaskan atau hanya sebatas perintah untuk pergi kemana saja yang dia inginkan. Nah, dan tidak ada maksud untuk membebaskan misalnya. Nah, aula sabili alaika, saya tidak memiliki kuasa lagi atasmu. Nah, aula sultana li alaika, sama. Au ugrub, menghilanglah. Au ib'ad anni, menjauhlah dariku. Au khallaituka, saya telah membiarkanmu. Wa nahwu dzalika, wa hadhihi kinayat la yahsulul itku biha illa idza nawaqa iluha al itqa. Lafaz-lafaz kinayah ini tidak menghasilkan pembebasan budak dengan lafaz-lafaz tersebut illa, kecuali kalau seandainya yang mengucapkannya meniatkan pembebasan, meniatkan untuk membebaskan atau memerdekakan budak tersebut. Nah, barakallahu fikum. Pembahasan yang ketiga, min ahkamil itqi. Hukum-hukum yang berkaitan dengan al-itq, dengan perbudakan atau membebaskan budak. Yang pertama adalah yajuzul ishtiraku fil abdi wal amati fil milki bi an yamlikahu aktsaru min syakhsin. Boleh berserikat di dalam kepemilikan seorang budak laki-laki ataupun seorang budak perempuan. Nah, maksudnya adalah seorang budak boleh dimiliki lebih dari satu orang, pemiliknya atau majikannya lebih dari satu orang. Nah, barakallahu fikum. Bagaimana gambarannya? Bisa jadi orang tua memiliki seorang budak, ayahnya memiliki seorang budak, kemudian dia meninggal. Dia memiliki 3 orang anak, maka budak tersebut diwariskan kepada 3 orang anak tersebut. Sehingga yang memilikinya 3 orang. Nah, berserikat di dalam kepemilikan terhadap 1 orang budak tersebut. Nah, berikutnya insya Allah akan kita lanjutkan pada kajian berikutnya, pertemuan yang akan datang. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.